Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله تترسى وقت ترس berjalan demikian cepatnya. Tidak lama kita akan menemui bulan yang kita harapkan dan kita tunggu-tunggu bersama. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Ramadan yang diberkahi padanya sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah sebutkan dalam firman-Nya, dan demikian pula apa yang disebutkan oleh Rasul-Nya melalui hadis-hadis yang beliau telah sabdakan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap tahun Ramadan kita jalani, yang tentunya tahun ini pula kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala untuk dipertemukan dengannya, karena di sana padanya keutamaan-keutamaan yang besar yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka setiap diri muslim, setiap diri yang beriman tentu akan mengharapkan bulan suci yang datangnya adalah ditunggu-tunggu setiap orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bulan yang mulia itu padanya fadail, keutamaan-keutamaan yang wajib bagi setiap diri untuk mengetahuinya dalam upaya untuk memotivasi setiap diri memasuki bulan itu dengan semangat, memasuki bulan itu disambut dengan keimanan, memasuki bulan itu dengan kesiapan ilmu dan siap untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian keutamaan yang besar bulan Ramadan, yakni Allah Jalla wa ala jadikan puasa padanya termasuk dari salah satu rukun Islam yang lima, yang tidak diperkenankan tidak diberikan keringanan bagi seorang pun untuk berbuka, untuk tidak puasa tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali dia sebagai seorang yang musafir, orang yang dalam keadaan bepergian, atau orang yang dalam keadaan sakit, yang mana kedua golongan tadi akan menggantikan di hari-hari lain di luar Ramadan dari hari-hari yang dia tidak berpuasa selama Ramadan. Selama jumlah hari tadi itulah yang digantikan setelahnya. Berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka siapa yang telah mendapati atau menyaksikan bulan yang mulia itu di antara kalian, maka wajib baginya untuk ikut serta berpuasa. Dari kata ini menunjukkan bahwa kewajiban, bahwa puasa Ramadan adalah perkara yang wajib bagi setiap diri kaum muslimin yang telah balik, telah mampu untuk menjalankannya tanpa dia memiliki udzur, maka dia telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang mukim. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kelanjutannya Allah menyatakan, maka siapa di antara kalian yang sakit atau di antara kalian ada yang bepergian, maka hendaklah dia ganti di hari-hari lain setelah atau di luar dari bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Jalla wa Ala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah Jalla wa Ala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah perbolehkan bagi orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah jompo, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, dan demikian pula yang semisalnya, orang yang sakit, yang mana sakitnya kecil kemungkinan untuk sembuhnya, yang dia tidak mampu untuk melakukan puasa Ramadan, maka Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya suatu solusi agar dia memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Itulah yang dikatakan sebagai fidyah. Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam firman-Nya, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa, yang ditafsirkan tadi adalah orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, dan demikian pula orang yang sakit yang kemungkinan kecil untuk sembuhnya, maka dia mengeluarkan fidyah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Bagi siapa yang melebihkan, bagi siapa yang tetap berpuasa, maka baik baginya dan hendaklah dia berpuasa jika dia mengetahuinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk pula dari keutamaan bulan Ramadan, di mana tidak diberikan keringanan, tidak diberikan toleransi untuk meninggalkan puasa Ramadan kecuali dengan sebab udzur yang syar'i. Semisal orang sakit, demikian pula musafir, dan demikian pula perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam syariah yang termasuk padanya mendapatkan udzur. Demikian pula kekhususan dari bulan Ramadan atau keutamaan padanya, Allah syariatkan adanya salat tarawih yang dilakukan dengan berjamaah di masjid-masjid Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang telah menegakkan salat tarawih berjamaah dengan imam sampai selesai, sampai rakaat yang terakhir, yakni setelah dengan berakhirnya witir, maka dia telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia salat semalaman suntuk. Inilah keutamaan salat tarawih bersama imam sampai tuntasnya. Maka hendaklah kaum muslimin memperhatikan dan memuliakan Ramadan, termasuk padanya menegakkan malam-malamnya dengan salat tarawih, agar supaya dia mendapatkan keutamaan-keutamaan padanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan dengan kuat kepada para sahabatnya dan demikian pula kepada umatnya, dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim pun untuk meninggalkannya. Maka siapa telah diharamkan terhadap dirinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang Allah jalla wa ala berikan. Berikutnya keutamaan dari Ramadan, dilipat gandakan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan saleh. Di hari-hari itu Allah jalla wa ala sengaja lipat gandakan atas dasar rahmat Allah jalla wa ala kepada hamba-hambanya, sehingga nilai satu amalan yang wajib di bulan Ramadan itu setara dengan 70 kali lipat amalan wajib di luar bulan Ramadan. Bagaimana dengan amalan yang sunnah? Amalan yang sifatnya sunnah di hari itu nilainya seperti amalan yang wajib. Demikian Allah Jalla wa'ala sengaja berikan kesempatan hambanya untuk meraih yang terbaik di hari, di bulan yang telah Allah Jalla wa'ala khususkan. Keutamaan Ramadan yang berikutnya, Allah Jalla wa'ala turunkan Al-Quran yang mulia, yang tidak ada keraguan sedikitpun padanya, yang tidak ada pergantian sedikitpun dari semenjak diturunkannya sampai yaumul qiyamah, karena Allah Jalla wa'ala lah yang menjaganya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah Jalla wa'ala turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, mengantarkan kepada hidayah untuk manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Telah benar berita yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan, unzila al-Qur'an jumlatan wahidah min al-lawhil mahfuz ila baitil 'izzah fis sama'id dunya fi syahri Ramadan. Telah diturunkan Al-Qur'an dalam keadaan sekaligus dari Lauhil Mahfuz, tempat Allah Jalla wa'ala menuliskan seluruh takdir-takdir hambanya. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia, yang itu kejadiannya pada bulan Ramadan. Thumma nazala ba'da dhalik ila baiti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjama hasbal waqa'i. Kemudian diturunkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, secara berangsur-angsur, sesuai dengan kondisi kejadian-kejadian yang berlaku. Maka demikian Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Tidak ada pergantian, tidak ada perubahan, penambahan maupun pengurangan, atau tersusupinya tangan-tangan kotor, karena Allah Jalla wa'ala yang menjaganya. Demikian pula termasuk dari kekhususan atau keutamaan bulan Ramadan, padanya malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu jauh lebih baik dari 1000 bulan bagi siapa yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tergerak melakukan suatu amalan-amalan yang saleh. Nilai 1000 bulan adalah setara dengan 83 tahun. Yang mana ketika seorang muslim itu menjalankan suatu ketaatan, menjalankan suatu amalan yang saleh, maka memerlukan waktu yang demikian panjangnya untuk bisa menyamai satu malam dari Lailatul Qadar. Maka malam itu tidak ada keraguan lagi, di sana Allah Jalla wa'ala telah beritakan adalah saatnya diturunkan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sebut dalam surat Al-Qadr ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh dan sungguh benar-benar kami, kata Allah, telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Diperkuat lagi dalam surat Ad-Dukhan, tepatnya ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh dan sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Maka dengan dua ayat tadi mempertegas keberadaan turunnya Al-Quran adalah malam-malam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah malam-malam Lailatul Qadar. Termasuk pula keutamaan dari bulan Ramadan, Allah Jalla wa'ala jadikan macam-macam dari kebaikan, di mana di awal bulannya sebagai rahmah, dan di pertengahannya sebagai maghfirah, dan di akhirnya sebagai pembebasan dari adab api neraka. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kekhususan dari bulan Ramadan ini pula adalah dijadikannya bulan itu sebagai bulan kesabaran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah namakan bulan Ramadan itu dengan bulan kesabaran. Kesabaran dari tiga bentuk padanya. Kesabaran yang pertama adalah mencegah diri atau bersabar menahan diri dari ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha di istiqamah, lurus pada apa yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Yang kedua, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala telah haramkan sesuatu dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan, telah larang sesuatu di dalam hadis nabinya yang sahih. Maka kewajiban setiap diri berusaha untuk menahan diri dari menerjangnya, dari melakukannya, karena dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb yang dia sembah. Maka dia berusaha menahan diri walaupun dia mampu untuk melakukannya. Yang ketiga adalah menahan diri dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir-takdirnya yang buruk. Takdir Allah jalla wa'ala semuanya baik, tetapi dikatakan takdir yang buruk terkait bagi yang menerimanya, yang merasakannya. Adanya sakit, adanya kekufuran, adanya tanah yang tandus, dan berbagai sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh manusia, yang itu menjadi ketentuan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah tetapkan kepadanya takdir yang tidak baik kepadanya, maka dia senantiasa bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, pahala bagi orang yang sabar itu tanpa ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih sekian dari keutamaan-keutamaan Ramadan. Maka setidaknya dari apa yang disebutkan membangkitkan semangat kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semakin dekatnya hari memasuki hari yang mulia, yang mana kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, bulan yang disyariatkan pula bagi kaum muslimin untuk memperbanyak puasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tidak ada puasa yang paling banyak beliau lakukan darinya kecuali di bulan Sya'ban. maka kesempatan kita baru memasuki dari bulan Syaban. Bagi setiap diri yang mampu memanfaatkan waktu, hendaklah dia memperbanyak puasa sampai di akhir atau satu hari, dua hari dari Ramadan untuk melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، terkait menentukan masuknya Ramadan telah diatur dan telah ditetapkan di dalam syariat agama ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan pula dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban bagi setiap diri untuk bisa mengetahuinya. Ilmu atau tata cara mengetahui masuknya Ramadan yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Ru'yah maksudnya melihat al-hilal, yakni bulan yang baru saja akan muncul setelah habisnya dari bulan yang sebelumnya. Perkara ini ditetapkan dengan dasar Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Baqarah 185, "Faman syahida minkumusyahra falyasumhu." Maka siapa yang menyaksikan bulan itu, yakni bulan Ramadan, dengan ditandainya bulan sabit yakni al-hilal, falyasumhu, maka segera, maka wajib baginya untuk berpuasa. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menyatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan dasar ru'yahnya dan berbukalah atau mengakhiri Ramadan pula dengan dasar ru'yahnya pula. Secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa cara menentukannya dengan ru'yatul hilal. Inilah cara yang dikenal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau praktekkan dengan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an dengan mata kasat pada dasarnya. Maka demikian agama mengajarkan secara mudah dan sederhana. Yang kedua adalah persaksian dari orang yang melihatnya, di mana dia mungkin tidak bisa lihat secara langsung, tetapi mendapatkan informasi atau berita dari temannya atau dari saudaranya muslim yang beritanya bisa diterima atau bisa dipertanggungjawabkan, maka berita tadi diterima, yang kemudian dilaporkan kepada pihak penguasa, kepada pihak yang berwenang dalam menentukan kapan masuknya Ramadan dan kapan akan mengakhirinya. Jika laporan itu diterima, alhamdulillah. Jika tidak, kewajiban kita sudah menyampaikan. Dan kewajiban bagi kita kepada penguasa adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada mereka di dalam perkara yang ma'ruf. Cara yang ketiga adalah menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Bilangan dalam Islam antara 29 atau jika tidak maka 30 hari. Maka bulan sebelum Ramadan, yakni Syaban yang kita sedang berada padanya, maka nanti 29 Syaban menjelang matahari terbenam berusaha untuk melihat hilal. Jika tidak tampak hilal, maka besok masih 30 Syaban, lusanya secara otomatis adalah 1 Ramadan. Jika malam itu terlihat hilal, maka esok langsung masuk 1 Ramadan. Tentunya bagi yang telah mengetahuinya melihat dari hilal tadi, maka sekali lagi melaporkan kepada yang berwenang dalam masalah seperti ini. Maka dengan itu, jika tidak terlihat, maka menggenapkan bilangan Syaban sebagai dengan 30 hari. Berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamasyahru tis'un wa 20 yawman, fala tasumu hatta tarawhu wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma 'alaykum faqdurulah. Ketahuilah, bilangan dalam Islam itu 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya, melihat hilal. Dan janganlah kalian berbuka mengakhiri Ramadan sampai kalian melihatnya pula. Maka jika terhalang oleh kalian berupa cuaca buruk, mendung dan semisalnya, maka sempurnakan bulangan itu sebanyak 30 hari. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ilmu buat kita bersama untuk kita menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, berdasarkan apa yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang mulia para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dan generasi berikutnya dan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan dipertemukannya kita di bulan Ramadan, kita semakin meningkatkan amalan saleh di tahun ini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, wa radallahu anil khulafai rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sair as-sahabati ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyai minhum wal amwat, إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.